Lagu-lagu sangsakala genderang Tentara Nasional Indonesia. Bangun pagi. Berkumpul. Apel. Mulai bekerja. Ganti jaga. Istirahat. Selesai bekerja. Padamkan lampu. diam. Tidur. Bahaya. Bahaya kebakaran. Bahaya gas. Berlindung. Panggil pengerek bendera. Apel makan. Apel musik. Apel sangkakala genderang. Apel permohonan. Apel permohonan. Apel Hukuman. Apel sakit. Apel bersenjata. Apel jaga. Tanda siap. Menhankam pangang. Perwira tinggi. Laporan. Hormat bendera. Mengheningkan cipta. Andika Bayangkari. Tanda kebesaran buka. Tanda kebesaran tutup. Panji. Lagu-lagu Mars Sangkakala Gendera.